يباركه فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-102 ini Allah Subhanahu wa taala menuntun umat ini jika sekiranya terjadi peperangan dan masuk waktu salat, tetap mereka wajib menunaikan salat. Menunjukkan bahwa di kondisi apapun salat itu adalah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam kondisi sampai seorang pun dalam keadaan tidak lagi bisa bergerak, selama dia masih memiliki akal pikiran, maka kewajiban salat tetap ada pada dia. Walaupun sakitnya separah apapun, tidak lagi bisa melakukan apa-apa, selama dia memiliki akal, maka kewajiban itu masih ada. Subhanallah. Dalam kondisi perang genting sekalipun, tetap kewajiban sholat itu adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Terkecuali kalau orang sudah tidak ada lagi akalnya atau meninggal dunia. Subhanallah. Bahkan lebih dari itu, barakallahu fikum, sholat 5 waktu secara berjamaah, berjamaahnya ini juga pendapat yang sangat kuat dan rajih dari beberapa pendapat tentang sholat jamaah itu sendiri. Yang kuat adalah wajib, fardhu ain. Artinya seorang seandainya pun sholat sendiri di rumahnya atau di kantornya atau di tokonya, sholatnya tetap sah, tapi dosa dia meninggalkan jamaah. Kalau pendapat ini kita pegang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hatta salat dalam keadaan perang pun harus tetap dengan berjamaah, kecuali dalam kondisi darurat sangat, barakallahu fikum, yang sama sekali tidak memungkinkan orang melakukan jamaah. Di ayat yang kita baca ini, dalam kondisi perang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntun, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat berjamaah. Orang-orang kufar Quraisy dan yang lainnya pada saat itu berkata kepada yang lainnya, tunggulah saat-saat orang-orang muslim, orang-orang mukmin menunaikan sholat. Sholat ini menurut mereka adalah suatu yang tidak pernah bisa ditawar-tawar, lebih mereka cintai daripada kehidupan mereka di dunia ini. Tunggulah mereka ketika mereka sholat, maka kita akan serang mereka dengan satu kali serangan. Mereka anggap bahwa dengan melakukan sholat, kaum muslimin akan lalai dari senjatanya, lalai dari kondisi siap siaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat ini untuk melakukan sholat dalam kondisi tetap siap siaga. Baik. Begitu indahnya Islam ini, begitu sempurnanya Islam ini. sehingga dalam kondisi sholat pun dibuat sedemikian rupa. Yang seandainya sholat ini dilakukan di luar sholat yang seperti ini keadaannya, maka tidak sah sholat itu. Karena ada beberapa perkara yang ditinggalkan dan ada beberapa yang dilakukan. Ini menunjukkan sekali lagi tentang harusnya dan wajibnya orang melakukan sholat lima waktu dalam keadaan berjamaah. Berjamaah ini yang sangat ditekankan di ayat ini. Dan ini satu-satu di antara dalil yang dipegang oleh para ulama yang mengatakan tentang wajibnya sholat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza kunta fihim, kalau engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah umatmu dalam kondisi perang, fa aqamta lahumus salata, dan engkau tetap mengimami mereka untuk melakukan salat lima waktu, fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka jamaah ini dibagi menjadi dua kelompok. Kata Allah Subhanahu wa taala fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaknya ada sekelompok bersama dengan engkau melakukan salat. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum, dan tetap mereka menjaga dan menyelempang siap siaga dengan persenjataan mereka. Seorang prajurit tidak boleh terpisahkan dia dari senjatanya. Barakallahu bikum, karena ini nyawa dia yang kedua yang harus dia bawa kemana-mana. Barakallahu bikum. Karena kapan dia lengah lalai dari senjatanya, maka ketika serangan musuh tiba-tiba datang, dia tidak bisa apa-apa. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya ada sekelompok, ini kelompok pertama, ikut bersama dengan engkau melakukan salat. Dan tetap dia dengan senjatanya. Waliyakhudhu aslihatahum, dalam kondisi salat mereka harus siap dengan senjatanya. Fa idza sajadu falyakunu mi wara'ikum, kalau mereka sudah selesai melakukan salat dua rakaat bersama dengan imam, maka mereka mundur. Kelompok pertama ini mundur. Barakallahu fikum. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum, dan tetap fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum, maka mereka mundur dan kelompok yang kedua maju ke depan. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, kelompok yang kedua yang di belakang tadi yang siap siaga menjaga kaum muslimin yang maju ke depan yang ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang sudah salat tadi mundur ke belakang. Dan mereka telah menunaikan salat mereka. Barakallahu fiik. Kondisi ini menjadikan orang-orang musyrikin tidak berani untuk mendekat, tidak berani untuk menyerang. Karena mereka melihat, ada yang tidak sholat ini, kapan kita menyerang? Barakallahu fikum. Mereka akan mempertahankan diri dan balik menyerang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak." Kelompok kedua ini maju ke depan dan melakukan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat dan kelompok pertama 2 rakaat, kemudian salam, kelompok yang kedua 2 rakaat juga kemudian salam. Baik. Waliyakhudhu aslihatahum, dan tetap mereka mengambil dan menyelempang senjata-senjata mereka. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatakum, berangan-angan orang-orang kafir seandainya kalian lalai dari senjata kalian. Wa amti'atikum, dan lalai kalian dari perbekalan kalian. Mereka sangat menunggu-nunggu kapan kalian sholat, maka mereka akan menyerang kalian dengan satu kali serangan. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka akan menyerang kalian dengan satu kali serangan. Akan tetapi ketika mereka melihat model sholat ini, ini salah satu di antara sekian banyak model-model bentuk-bentuk sholat khauf, sholat yang dilakukan dalam peperangan sesuai dengan keadaannya. Subhanallah. فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. Maka tidak mengapa atas kalian jika sekiranya kalian terganggu karena kondisi sakit atau hujan deras atau ada gangguan-gangguan yang lainnya untuk kalian meletakkan sesaat senjata-senjata kalian, akan tetapi tetap wahudu hidrakum, meletakkan senjata barakallahu fikum tidaklah mengapa, tapi dalam kondisi tetap siap siaga. Barakallahu fikum. Wahudu, kata-kata wahudu tadi tetap menyelempangkannya, tidak terpisah dari dia. Tapi kalau dia meletakkannya, tetap dia waspada dan dia hati-hati. Karena kondisi-kondisi tertentu orang terkadang harus meletakkan senjatanya, tapi tetap dia tidak boleh jauh dari senjata itu. Barakallahu fikum. Harus hati-hati. Wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Baik. Baik. Ini nasihat barakallahu fikum, nasihat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah salat khauf yang terkandung padanya kewajiban melakukannya secara berjamaah. Yakni salat berjamaah tidak boleh juga ditawar-tawar. Artinya kapan kita katakan wajib, salatnya sah seandainya salat sendirian, tapi dosa dia. Barakallahu fikum. Juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain tidak meninggalkan sholat berjamaah dimanapun mereka, dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim, mereka tetap melakukannya secara berjamaah. Barakallahu fikum. Kecuali di keadaan-keadaan yang tertentu yang mengharuskan orang sholat di rumahnya, ketika hujan turun dengan lebatnya dan banyak lumpur sehingga merepotkan orang, barakallahu fikum, atau air naik, maka muadzin pun mengumandangkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, agar supaya orang tetap sholat di rumahnya masing-masing. Ini karena ada udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka kewajiban itu tetap ada. Mereka harus berangkat ke masjid untuk melakukan sholat. Barakallahu fikum, sholat berjamaah. Ini ayat yang sangat barakallahu fikum menekankan kepada kita tentang sholat berjamaah. Hatta dalam kondisi perang sekalipun orang diperintahkan untuk melakukannya berjamaah. Barakallahu fikum. Dan diantara keutamaannya bahwa kita mendapatkan 27 pahala. Sementara sholat sendirian di toko, di rumah, atau di kantor, barakallahu fikum, kita hanya mendapatkan 1 pahala. Barakallahu fikum. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.